Nabi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li masyikhina wa li sa'il muslimin amin ya rabbal alamin. Baik. Zaki tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Walau kana al-qadaru hujjatan li ahadin lam yu'adzibillahu al-mukadzibina lir-rusuli wa qaumi Nuhin wa 'Adin wa Tsamudin wal mu'tafikati wa qaumi Fir'auna wa lam ya'mur bi iqamatil hududi 'alal mu'taddin wa la yahtajju ahadun bil qadari illa idza kana muttabi'an lil hawahu bi ghairi hudan min Allah wa man ara al qadara hujjatan li ahli dhunubi yarfa'u anhum adh-dhamma wal iqaba fa'alayhi an la yadhumma ahadan wa la yu'aqibuhu idza atadda 'alayhi bal yastawi 'indahu ma yujibu al-ladhdhata wa ma yujibu al-alama fala yufarriqu bayna man yaf'alu ma'ahu khayran wa bayna man yaf'alu ma'ahu sharran wa hadha mumtani'un taba'an wa aqlan wa syar'an. Wa qad qala Allah ta'ala am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Wa qala ta'ala afa naj'alu al muslimina kal mujrimin. Wa qala ta'ala am hasiba alladhina istarahu sayyiati an naj'alahum kal ladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa qala ta'ala afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wa qad qala Allah ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka suda ay muhmalan la yu'mar wa la yunha. Wa qad thabata fi sahihaini an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihtajja adamu wa musa adama ihtajja ad oh ihtajja Adam anam ahadamu Adamu wa Musa wa qala Musa ya Adamu anta abul bashar khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatuhu. Allah memerintahkan sujud pada engkau malaikatnya. Wa asjada laka malaikatahu wa akhrajatana wa nafsaka minal jannati. Faqala lahu Adam anta Musa alladhi istafaka Allahu bimala bikalamihi wa kataba laka at-taurata biyadihi fikum fabikam. Oh, di sini fabikum berfabikam fabika fabika wajadtu maktuban alayya qabla an akhluqa. Kalau di buku ana itu fabika wajadta maktuban alayya. Kalau di at-ta'liq wal bayan wajadta. Ya, terus qabla antum enggak pakai ta'liq wal bayan? Enggak. Terus wa asa adamu rabbahu faghwa qala bi arba'ina sanatin qala falima talumuni ala amrin qaddarallahu alayya qabla an akhluqa bi arba'ina sanatin qala fahasana apa ya rabbnya sanatan tamyiz bi arba'ina sanatan terus fahajja adamu musa ay ghalabahu bil hujjati. Baik. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyatakan walau kana al-qadar hujjatan li ahadin, seandainya takdir itu bisa jadi argumentasi hujjah bagi seseorang ya untuk membela diri dia, dijadikan alasan untuk melegalkan segala tindakan dia, ucapan dia, maka lam yu'adzibillahu al-mukadzibina lirusul. Tentulah Allah tidak akan mengadab orang-orang yang mendustakan rasul, semisal kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi 'Ad, kaum kaum Ad, kaum Samud, ya. Kemudian Mu'tafikat wa qaumi Fir'aun. Ya, dan Mu'tafikat negeri-negeri yang dimusnahkan dan juga kaumnya Fir'aun. Dan juga Allah tentu tidak akan memerintahkan mereka, yang memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan had, hudud, ya, hukuman alal mu'tadin, ya, bagi para yang melanggar aturan Allah. Wala yahtaju ahadun bil qadar illa idza kana muttabian li hawahu bi ghairi hudan min Allah. Dan tidak ada yang, ya, berargumentasi dengan takdir untuk membela diri dia kesesatannya, melainkan orang-orang yang memang dia mengikuti hawa nafsu dia, ya, tanpa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ra'a al-qadara hujjatan li ahli dzunub yarfa'u anhum adzam wal iqab. Maka siapa yang berpendapat bahwa takdir adalah sebuah hujjah, sebuah argumentasi yang dibenarkan untuk para pelaku dosa, ya, sehingga gugurlah dari mereka celaan dan hukuman, fa alaihi alla yadhumma ahadan wa la yu'aqibahu idza tada alaihi. Maka dia harus konsekuen, ya, maka konsekuen dia tidak boleh juga mencela atau menghukum orang lain, ya, yang memberlakukan diri dia dengan semena-mena. Ya, kalau orang lain melanggar diri dia, paham gak sih? Jadi kalau dia berpendapat, loh, kan tindakan saya takdir, ya, kejahatan saya yang saya lakukan itu takdir, jangan celah saya. Ya udah, nanti kalau ada orang mencelakakan diri dia, memukul dia, menendang dia, ya, merampok hartanya, dia jangan marah juga. Itu takdir, dan gak ada yang seperti ini. Ya, itu rata-rata dia mau berargumentasi takdir untuk kepentingan dia aja. Giliran dia dirugikan, dia akan menuntut. Nah ini kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Bal yastawi indahu ma yujibu al-laddata wa ma yujibu al-alama. Hai barakallahu fikum. Karena dia telah menyamarakan, menyamakan segala faktor yang dapat memberikan kelezatan, kenikmatan, dan kepedihan. Sehingga enggak ada bedanya bagi diri dia, seorang yang berbuat baik dan seorang yang berbuat buruk terhadapnya. Ya, enggak ada bedanya. La yufarriq, dia enggak bisa membedakan antara orang yang melakukan kebaikan untuknya dan orang yang melakukan keburukan untuknya. Wa hadha mumtani'un taban wa aqlan wa syar'an. Dan ini tentunya adalah sebuah hal yang mumtani'. Ya, sebuah hal yang mustahil, yang tidak dapat diterima oleh akal maupun oleh syariat. Barakallahu fikum. Jadi itu akal-akalan mereka aja. Ibn Taymiyyah juga tadi sudah menjelaskan, ya, kalau dia konsekuen, kalau ada orang lain melakukan keburukan buat dia, dia jangan marah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengomentari hadza mumtani' fit taba' wal uqul wa syara' hatta al bahaim hatta idza tudiya 'alaiha tantaqim li nafsiha wa tudafi an nafsiha hadza dalilun 'ala anna al umur bil ikhtiyar. Ya, ini kata Syekh, ini mustahil kan secara akal dan syariat. Sampai-sampai bahaim, hewan-hewan ternak, kalau mereka diperlakukan semena-mena, dia akan balas, dia akan membela dirinya. Nah, ini adalah dalil bahwasanya perkara ini semua atas pilihan. Kan begitu? Ya. Ada hewan, ya, kambing diseruduk, dia punya tanduk, dia seruduk balik. Gitu. Kan begitu? Nah, ada anjing lagi diam, antum ganggu, dia akan marah kan? Menggonggong, menggigit. Nah, begitu. Ada ayam, anak ayam tuh induknya tuh yang lagi galak-galaknya. Anaknya antum gangguin. Nah, diserang antum. Ya kan? Nah, itu demikian. Gak bisa antum berdalil sama ayam. Ayam ini takdir. Ya, ayam ini takdir. Itu kebo atau di kuburan. Di TPU kan banyak kebo itu. Nah, antum timpuk itu kerbonya. Pukul. Pakai kayu. Ya. Kalau kebonya marah, takdir ini. Takdir. Nah, gak bisa. Ya, makanya dia diminta konsekuen dulu. Mau gak dia diperlakukan? Kalau dia berargumentasi dengan takdir, kita tendang mukanya, tonjok badannya, ambil hartanya, ya, marah dia, nggak terima kalau kita berargumentasi dengan takdir. Nah ini kedustaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Am naj'ala alladhina amanu wa aminu salihati kal mufsidina fil ard, Am naj'ala al-muttaqina kal fujjar. Layakkah kami memberlakukan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, kami samakan dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Apakah layak kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang fujjar, durjana, yang jahat, yang jahat? Ya bisa. Ya Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan jelaskan, Allahu farraqa baina alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa bainal mufsidiina fil ardh. Allah membedakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Baik. Walau kanu mujbirina ma farraqallahu bainahum. Seandainya mereka benar-benar dipaksa untuk berbuat jahat, untuk berbuat kerusakan di muka bumi, tentu Allah tidak akan membeda-bedakan mereka. Namun Allah nyatakan, enggak sama. Ya. Baik. Wala farqa baina man yusalli wa man yazni. Enggak ada bedanya kalau begitu antara orang yang salat dengan orang berzina. Idza kanu mujbirin, kalau mereka dipaksa berzina. Dan Allah membedakan di antara mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, Am naj'alil ladzina amanu wa aminu shalihat kal mufsidina fil ard, am naj'alul almuttaqina kal fujjar. Ini Allah bedakan. Apakah layak kami menyamakan, menjadikan orang bertakwa itu seperti orang-orang durjana? Fakaunallah farraqa baina ha'ula'i wa ha'ula'. Wa ha'ula' yuna'imun wa ha'ula' yu'adzabun. Nah, Allah membedakan mereka dan mereka, yang taat, yang maksiat, yang taat, yang bertakwa, yang durjana. Ada yang diberi nikmat di surga, ada yang diazab di neraka. Hada dalilun ala annahum ghairu majburin. Wa hada dalilun ala anna lahum ikhtiyar wa masyiah. Ya, anna lahum ikhtiyar wa masyiatan wa iradatan. Ya, ini juga menjadi dalil bahwasanya mereka ini memiliki ikhtiyar, pilihan. Mereka memiliki kehendak. Ya. Manusia punya kehendak. Mereka tidak dipaksa begitu. Allah Ta'ala berfirman, afanaja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami samakan muslimin dengan mujrimin? Kalau mujrimin di Al-Qur'an, ya, itu minal kufar wal musyrikin, kata Syekh. Ya, ini istingkar min husman. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menjadikan muslimin seperti orang-orang musyrikin. Ya, ini pengingkaran dan penafian. Wala yaliq bihikmatihi subhanahu dzalika. Ini enggak layak bagi Allah kalau Allah menyamakan muslim dengan musyrik. Ya, maka muslimun Allah merahmati mereka, Allah berikan mereka nikmat. Mujrimun Allah azab mereka, Allah hukum mereka. Limadza farraqa bainahum? Kenapa Allah bedakan? Karena yang muslimun ya maupun kafirun, mereka melakukan berdasarkan pilihan mereka. Ya. Maka yang melakukan kebaikan dia mendapatkan ya fa'alahu bi iradatihi, dia melakukan kebaikan tersebut dengan iradah dia, kehendak dia, pilihan dia. Ya. Dan yang melakukan keburukan juga dia melakukan dengan pilihan, kehendak dia. Ya, maka al-jaza' min jinsil amal. Nah, ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makanya Allah Ta'ala berfirman, "Malakum kaifa tahkumun?" Malakum, ini istingkar. Ya, pengingkaran. Ya, maka bagaimana kalian bisa kalian menghukumi demikian? Tapi barakallahu fiik. Kemudian Ibnu Taimiyah juga membawakan ayat lagi. Am hasiba alladhina jatarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatahum sa'a ma yahkumun. Ya. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian? Sungguh alangkah buruknya penilaian mereka tersebut. Ya, semua ayat ini sama seperti yang tadi. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian main-main begitu saja? Ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, tabarakallahu fikum. Kadzalika law kanu, ini kata Syekh Shalih Fauzan. Kadzalika law kana kama yaqulun. Innahum mujbirun alal amal sayakunu idan khalaqahum adasa. Ya. La yujadu jazaun ala ta'at. Ya. Kata Syekh, demikian pula seandainya seperti yang mereka katakan, bahwasanya mereka dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, Maka kalau begitu Allah menciptakan mereka sia-sia gitu kan? Ya, sia-sia. Gak ada tuh didapati balasan untuk ketaatan, balasan untuk kemaksiatan. Ya, seandainya memang demikian, ya, walau kana ma hunaka itu kalau memang demikian, maka na hunaka ba'tsun wala hisabun wal jazaa. Kalau begitu buat apa ada hari kebangkitan? Ada hari hisab, ada hari pembalasan. Kullun ya'malu ma yasha. Ya, semua orang mengamalkan sesuai dengan yang dia kehendaki. Wala hunaka natijah. Ya. Kalau begitu enggak ada nanti hasilnya. Ya, berarti Allah menciptakan mereka sia-sia dan Allah disucikan dari sifat abas, sia-sia seperti ini. Ini enggak mungkin. Ya. Dan Allah berfirman am naj'alu am ya'am ayahsabul insan ayutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan ditinggalkan begitu saja? Ya, lihat keterangan Syaikhul Fauzan ay la yumar wala yunha wala la yumar wala yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Seandainya memang demikian sebagaimana yang mereka katakan bahwasanya mereka dipaksa. Ya. Ma hasalal amru walan nahyu min Allah. Enggak ada perintah, enggak ada larangan dari Allah kalau begitu. Li'annahu la fa'idata fil amri wan nahyi. Karena enggak ada faedahnya. Ya, dalam perintah dan larangan. Ya. Wa hadza fihi i'tiradun 'ala Allah. Kalau begitu ini juga berarti sanggahan terhadap Allah. Nauzubillah. Ya. Wa anna amrahu wa nahyahu la fa'idata minhu. Bahwa perintah Allah, larangan Allah enggak ada faedahnya. Ini kan enggak mungkin. Fa kaifa ya'muruhum wa yanhahum wa hum mujbirun. Wa hum mujbirun 'ala ma yaf'alun. Gimana ceritanya Allah memerintahkan mereka, melarang mereka sedangkan mereka dipaksa atas apa yang mereka lakukan. Ya. Fa laisa lil amri qimatun. Ya. Wa la lin nahyi qimatun. Kalau begitu perintah larangan tersebut enggak ada nilainya. Enggak ada kimahnya. Ini enggak mungkin. Ai muhmalan la yu'mar wa la yunha. Itu makna ayah sabul insan wa yutraka sudah. Dia biarkan begitu saja, tidak dilarang, tidak diperintah. Wa qad sabata fi sahihain, sudah dibaca? Sudah kan? Kemudian kata Ibnu Taimiyah telah sabit. Ya dari sahihain, dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya ihtaja Adam wa Musa. Ihtaja Adamu wa Musa. Adam dan Musa itu berdebat. Qala Musa Adam, Musa berkata, ini seraya menuduh Adam ya. Ya Adam anta abul bashar, wahai Adam kau adalah bapak manusia. Khalaqaka Allahu biyadih. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih. Allah ya meniupkan meniupkan sebagian roh ciptaannya untuk kau. Oh ya. Kemudian asjadalaka malaikatah. Allah memerintahkan para malaikatnya sujud kepada engkau. Akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Tapi engkau keluarkan dirimu dan keluarkan kami dari surga. Ada Musa protes. Ya. Faqala lahu Adam. Maka Adam berkata kepada Musa menjawab. Anta Musa alladhi istafaka Allahu bikalamih. Wahai Musa, engkau nabi yang dipilih oleh Allah dengan kalamnya. Artinya Allah berbicara kepada engkau di dunia. Ya. Wa kataba laka at-taurata bi yadihi. Allah menulis Taurat dengan tangannya untuk engkau. Fabikam wajadta maktuban alayya qabla an akhluq. Qabla an akhluqah. Ya, qabla an ukhlaqah. Afwan. Kemudian kata Adam, ya. Maka sejak berapa lama menurut engkau ketetapan berikut telah ini dicatat untukku, ketetapan takdir ini telah dicatat untukku sebelum aku diciptakan. Ya. Wa asa Adam rabbuhu faghawa. Dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia, kelirulah dia. Maka kata Musa bi arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Ya, qala falimatalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an ukhlaq bi arba'ina sana. Ya. Kalau begitu, mengapa engkau mencela diriku atas sesuatu hal yang telah ditakdirkan Allah untuk diriku sejak 40 tahun sebelum aku diciptakan? Ya. sebelum aku diciptakan. Kemudian, ya, faqala fahajja Adam Musa. Maka Adam pun berhasil mengalahkan argumentasi Musa. Ini boleh berhujah dengan takdir atas maksiat yang telah ditaubati. Kalau maksiat dan telah bertobat dari maksiat tersebut, itu namanya musibah. Ya, boleh berargumentasi dengan takdir atas musibah. Tapi maksiat yang belum bertobat, itu gak boleh berargumentasi dengan takdir. Gak boleh. Antum dulu, kita dulu, semua dulu pernah melakukan dosa. Dan kita bertobat darinya. Kalau dicela orang, qadarullah. Saya dulu belum ngaji, belum paham, belum ngerti. Ya, takdir Allah, sekarang saya udah paham. InsyaAllah saya gak akan melakukan lagi. Nah, gitu. Boleh. Ya. Hai barakallahu fikum. Bisa dipahami sini. Ini udah dibaca berikutnya? Belum. Nah, Ihsan. Kasih Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh rahimahullah ta'ala. Wa hadzal haditsu dallat fihi ta'ifatani ta'ifatun kazzabat bihi amma dhannu annahu yaqtadi raf'az zammi wal liqabi amman asallaha azza wa jalla li ajli al qadari wa ta'ifatun sharrun min ha'ula'i yaj'alunahu hujjatan wa qad yaquluna القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا ومن الناس من قال إنما حجه لأنه أبوه أو لأنه كان قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعته واللومة كان في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة وكل هذا باطل ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلوم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أقله من الشجرة فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه فإن موسى عليه السلام يعلم أن التائب من الذنوب نذنبي كمن لم ذنب له وهذا قد تاب منه أيضا ولو كان آدم عليه السلام يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة gimana sih bacanya pulang oh, ya. وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم طيب Dari mana tadi? Dari wahadul hadis mudallat. Ya hadis tadi, ingat ya hadis tadi, enggak boleh berargumentasi dengan takdir atas maksiat. Al-ihtijat bil qadar alal masaib, hada amrun minal iman. Kalau berargumentasi dengan takdir itu pada perkara musibah, yang itu bagian dari iman. Alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia bersabar atas musibah. Dia tidak boleh marah-marah. Dia tahu itu berdasarkan takdir Allah. Adapun maksiat, maka enggak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin yang berhujjah dengan takdir. Lalu dia bertobat, beristighfar. Taibar kelafik. Nah, hadis ini kata Ibnu Taimiyah, dalat fihi ta'ifatan. Ya, setelah tersesat dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama Qadariyah, kelompok yang kedua Jabriyah. Ya, kalau Qadariyah ini Mu'tazilah. Kalau Jabriyah ini siapa? Jahmiyah. Taib. Nah, kalau Qadariyah ini Mu'tazilah. Mereka menafikan takdir. Ya, barakallahu fikum. Ya. Padahal Adam ya berhujjah dengan takdir kepada Musa. Namun orang-orang Qadariyah ini menafikan takdir. Ya, kalau Jabriyah mereka mengatakan hamba itu dipaksa. Ya, jadi Adam kata mereka, idan Adam yakunu mujbaron ala aklihi minasyajarah. Berarti Adam dipaksa makan pohon. Gimana ceritanya kok Musa mencela Adam padahal dia dipaksa? Ini menurut ala za'mihim, menurut prasangka mereka. Ya dan billah. Taib. Ta'ifatun kadzabat bihi. Ya. Ya. Itu satu kelompok. Telah tersesat. Ya. Dua kelompok ini. Lamma dhannu annahu yaqtadi raf'ad dam wal iqab. Amman asallaha li ajli qadar. Yaitu kelompok pertama mendustakan hadis ini. Qadariyah. Menurut mereka kandungan hadis ini ialah menuntut tidak berlakunya celaan dan siksa terhadap orang yang durhaka kepada Allah. Dengan alasan itu sudah ditakdirkan untuk mereka. Nah. Baik. Ini kelompok siapa ini? Qadariyah, Mu'tazilah. Ya. Baik, barakallahu fik. Wa ta'ifatun syarrun min haula. Jaluhu hujjatan. Nah, yang kelompok yang berikutnya yang lebih buruk dari yang Qadariyah tadi, karena mereka menjadikan takdir sebagai dalil hujjah bolehnya maksiat. Ya, mereka ini siapa? Jabriyah. Ya, mereka menyatakan al-qadar hujjatun li ahlil haqiqah. Kata mereka. Ya, takdir ya adalah dalil untuk para ahli hakikat. Artinya orang-orang hakikat. Li alladzina syahidu. Ya, yang menyaksikannya. Au alladzina la yarawna anna lahum fi'lan. Atau bagi mereka yang tidak melihat diri mereka mempunyai kuasa untuk berbuat ya sebuah perbuatan. Ini ngeri lagi. Ya, ahlul haqiqah maksudnya hum sufiyah, gulatu sufiyah. Nah, dijelaskan situ oleh Syaikh Shalal Fauzan. Ya. Jadi menurut sufi indahum ada al-insan tartafi'u anhu at-takalif, sudah terangkat itu. Taklif beban syariat sudah terangkat. Ya, kalau dia sudah sampai ke derajat tasawuf hakikat ini, karena dia jadi wali khason, laisa alaihi takalif, di annahu arafa wantaha, karena sudah ma'rifat, sudah kelar, sudah selesai. Allah musta'an. Wa minan nas man qal innamal ihtaja Adam Musa li annahu abu. Ada orang lain mengatakan Adam dapat mematahkan argumentasi Musa karena Adam adalah ayahnya. Nah, baik. Ya. Ini kurang tepat juga. Auli annahu kana qad taba, atau ada yang mengatakan, oh itu Adam sudah bertobat. Ya. Baik. Ini juga pendapat yang kurang tepat ya. Kenapa kata Syaikh Shalih Fauzan? Lianna Musa lam yadhkur adzanba abada. Karena Musa enggak nyebutin dosa. Lam yakul li Adam, limadza akalta minasyajarah? Musa enggak berkata kepada Adam, kenapa engkau makan pohon itu yang itu perbuatan dosa? Ya, namun Adam mengatakan, Musa mengatakan pada Adam, limadza akhrajtana minal jannah? Nah. Hai. Jadi Musa menyebutkan pada Adam musibah aja. Dikeluarkannya dari surga. Auli anna dzanba kana fi syari'atin. Ya, walau kana fi ukhra. Hai, barakallahu fik. Ya. Atau karena dosa yang dilakukan terjadi dalam satu syariat sedangkan celaan dalam syariat yang lainnya. Ya. Ini kata Syaikh Shalih Fauzan, ini qaul semua ini aqwal la qimata laha. Ya, enggak ada nilainya. Jadi lemah pendapat ini semua. Aw li anna hadha yakunu fid dunya dunal ukhra. Atau ada yang menyatakan itu terjadi di dunia aja bukan di akhirat. Wa kullu hadha, kata Ibn Taimiyah, batilun. Kullu hadha, ini semua batil. Nah, nanti Ibn Taimiyah akan menjelaskan. Ya, lakinna wajhal hadis. Ya. Namun ya. Pendapat yang benar syarah hadis tersebut, anna Musa alaihi salam yamyalum abahu illa li ajli musibah allati laqihathum min ajli akrihi min asyjarah. Itu aja udah. Musa tidak mencela Adam selain karena musibah yang menimpa mereka umat manusia dengan dikeluarkannya mereka dari surga. Itu terjadi kenapa? Karena Adam memakan buah, apa memakan bagian pohon di surga yang terlarang. Wa qala lahu limadza akhrajtana wa nafsaka minal jannah, kan begitu. Kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga? Lam yalhu li mujarradi kaunihi adna madzanban wa taba minhu. Ya. Musa tidak mencela Adam karena Adam telah berbuat dosa dan dia sudah bertobat darinya. Ya. Fa inna Musa ya'lam anna ta'iba min adzambi la yulamu, karena Musa pun tahu orang yang sudah taubat dari dosa tidak boleh, tidaklah, tidak boleh dicela. Wa qad taba minhu aidan, dan Adam telah taubat dari itu. Naam. Tabarakallahu fikum. Ya. Lam yakul. Nah. Iya, apa namanya? Wa huwa qataba minhu aidan. Walau kana Adam ya'taqid raf al-malam anhu li ajli qadar lam yakun rabbana azharna anfusana. Ya. Seandainya Adam beranggapan bahwa celaan tidak berlaku bagi dirinya dengan dalil perbuatan tersebut sudah ditakdirkan, maka Adam tidak akan berdoa minta ampun. Wa rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau tidak ya mengampuni diri kami, memberi rahmat kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Sampai sini ya? Sampai sini? Belum. Ya, wal mu'min ma'muruna indal masa'ib ayasbiru wa yusallim. Namanya seorang mukmin diperintahkan untuk bersabar, berserah diri saat melakukan dosa. Inda dzunub ayastaghfir. Apa namanya? Kalau dia dapat musibah itu bersabar berserah diri. Wa inda dzunub, kalau dia melakukan dosa, ayastaghfiru wa yatubah. Dia beristighfar, bertobat. Nah, Syaikh Shalih Fauzan mengomentari. Hadhihi qa'idah, hiyal qa'idah. Kaidahnya begini. Anal mu'min indal masa'ib yasbir wa la yajza wa la yatasakhat li qada'illah wa qadarih. Wa inda dzunub yatubu wa yastaghfir wa la yahtajju bil qadar. Hadza ma yadullu alaihi al-kitab was sunnatu wal ijma'u. Ini kaidahnya. Ya, dia enggak boleh marah-marah, dia mesti bersabar. Ya. Ketika terjadi musibah, bersabar atas takdir qada Allah. Kalau berdosa, bertobat, beristighfar, tidak berargumentasi dengan takdir. Yang dijadikan argumentasi dengan takdir itu kalau musibah. Ini yang ditunjukkan Quran dan Sunnah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'adallahi haq. Ya. Wastaghfir li dhanbik. Ya. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah benar, dan mohon ampun, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Ya. Maka fa'amarahu bisabr 'alal masa'ib, Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersabar dari segala macam musibah. Wal istighfar minal ma'aib, dan memohon ampunan untuk segala kesalahan. Ma'asabaka min musibat, ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada kalbunya. Ya, Masya Allah. Ya, kata Syekh Al-Fauzan, hada ihtijaj bil qadar ala musibah. Ini dalil akan boleh dijadikannya berhujah dengan takdir kalau tertimpa musibah. Musibah itu biiznillah wa qadari, dengan izin dan takdir Allah. Maka seseorang itu enggak boleh marah-marah, kesal dengan takdir Allah. Wa man yu'min billahi, siapa yang beriman pada Allah, yaitu ya'lam anna hadhil musibah biiznillah. Dia mengetahui ini adalah musibah dari Allah. Yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk pada kalbunya. Yahdi qalbahu lil iman. Dengan keimanan. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, huwa rajulu tusibuhu al-musibatu. Itu adalah kisah tentang seseorang yang tertimpa musibah. Ya, ya'lamu. Kemudian dia menyadari, mengetahui annaha min indillah, fayardha wa yusallim. Akhirnya dia pun ridho dan bersabar. Ah, Masya Allah. Nah, ayat ini berkaitan dengan seorang yang tertimpa musibah. Ya. Dia mengetahui bahwasanya la firara lahu minha, dia enggak bisa lari dari situ. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, makanya Nabi alaihi wasallam menyatakan, wa alam annama asabaka lam liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa yang takdir, ya. Apa yang annama asabaka lam yakun liukhti'aka. Apa yang telah ditakdirkan untuk engkau, itu tidak akan meleset darimu. Kamu pasti kena. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh engkau, itu tidak akan menimpa engkau. Udah gitu aja. Ya. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kata Nabi, seandainya sesuatu hal menimpa engkau, jangan engkau katakan seandainya saya melakukan itu pasti akan begini begitu. Namun katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dari apa yang Allah kehendaki. Ya. Wal mu'min idza asabat hum musibah, ini sudah dibaca? Sudah? Belum. Abdul. Siapa? Ugrah. Siapa? Raymond. Raymond kemarin enggak ada, dia gaib. Tahu ke mana? Kunjungan kali ke istri kedua. Ya. Ngayal aja dulu Raymond. Seharian ngilang kemarin. Enggak ada res. Dikontrakan. Yes. Nah, enggak kunjungan ke rumah istri kedua. Enggak. Nah. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala, wal minu wal mu'minuna idza asabatuhum musibatun mislal maradi. Mislul maradi wal fik wal fakri wal dhulli sabaru li hukmillahi wa in kana dhalika bisababi dhanbi ghairihim kaman anfaqa abuhu malahu fil ma'asi faftaqara auladahu lidhalika fa alaihim an yasbiru lima asabahum wa idzalamu al aba li hudhuzihim dhakara lahum al qadara wa sabru wajibun bi ittifaqil ulama'i wa a'la min dhalika ar-ridha bi hukmillahi war-ridha qad qila innahu wajibun wa qila huwa mustahabbun wa huwa as-sahihu wa a'la min dhalika an yashkurallaha 'alal musibati. Masyaallah. Terus lima yara min in'amillahi 'alaihi biha. Ini baru hakikat nih. Hakikat ma'rifat yang benar kayak gini. Terus haitsu ja'alaha sababan litakfiri khotoyahu wa rafi darajatihi wa inabatihi wa tadarruahu ilaihi wa ikhlasuhu la tadarruihi wa tadarruuhu tadarruihi wa tadarruihi ilaihi wa ikhlasihi lahu fi tawakkuli alaihi wa raja'ihi dunal makhluqina. Naam. Masyaallah. Fal mu'min idza asabathu musibah. Seorang mukmin apabila dia tertimpa musibah, ya semisal penyakit, ya penyakit, fakir, kepakiran, zul, ya kehinaan, ya sabaru, mereka bersabar bi hukmillah, atas ketetapan Allah tersebut. Nah, ya, Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan tuh di At-Ta'liq wal Bayan, as-sabr wajibun wa huwa fi kitabillah fi ayatin katsirah, di banyak ayat tuh. Ya, mengenai sabar tuh wajib. Wa sabr huwa ra'sul iman, sabar itulah kepalanya iman. Faman laisa lahu sabrun la yakunu indahu imanun. Masyaallah. Yang enggak punya sabar berarti dia enggak punya keimanan. Fasabr minad din min minzalati ra's minal jasad. Kesabaran itu bagi dari kesabaran pada agama itu seperti kedudukan kepala pada badan. Faman laisa indahu sabrun la yabqa lahu din. Enggak punya kesabaran enggak ada tersisa agama. Kama anal jasad idza faqada ra's lam yabqa bihi hayah, gitu kan. Seandainya sebagaimana jasad kalau udah enggak ada kepala enggak ada lagi kehidupan. Fasabr amruhu azim. Ya qarrarahu Allahu fil Qur'an wa amara bih wa dzakara fawaidahu wa nataijahu. Ya. Allah menyebutkan faedahnya, hasilnya dari kesabaran tersebut. Baik. Itu yang diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa in kana dzalika bisababi dzanbin wa ghairihim. Ya. Nah, jika musibah yang menimpa itu disebabkan dosa yang dilakukan orang lain, ya, kalau dosanya itu, ya, wa in kana dzalika bisababi dzanbi ghairihim, afwan, bukan dzanbin, dzanbi ghairihim, mudhaf, ya, ya. Walaupun ya musibah tersebut yang menimpa dia itu disebabkan dosa orang lain, dia mesti bersabar. Kaman anfaqa abuhu malahu fil ma'asi faftaqara auladahu lidzalik. Ya. Sebagaimana seorang ayah menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk maksiat sehingga anak-anaknya menjadi miskin. Fa alaihim, maka wajib bagi anak-anaknya ayasbira lima asabahum, bersabar atas apa yang menimpa mereka. Ya. Wa idzalamu al-aba li hududihim dzakara lahum al-qadar. Ya. Nah, jika mereka mencela ayahnya li hududihim karena kepentingan mereka, maka ayahnya akan menyebut berdalih dengan takdir di hadapan mereka. Baik, barakallahu fiik. Tapi jangan kayak gini ya. Wasabar wajibun bittifaqil ulama. Sabar itu wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah. Ya, kemudian wa ala min dzalika ar-ridha bihukmillah. Namun ada yang lebih tinggi dari itu, dari sabar. Yaitu apa? Ridha dengan keputusan Allah. Kan kalau sabar ya sabarlah. Masih ada pahit-pahitnya gitu. Tapi ridho, nah, ini lebih tinggi. Ini baru nih hakikat ma'rifat. Nah, ini baru hakikat ma'rifat. Subhanallah. Ya. Nah, ini dikomentari oleh Syaikh Shalih Fauzan, as-sabr wajib. Wa amma ridho bil maksiyah, fahuwa laisa biwajib. Nah, kalau ridho kepada maksiat itu enggak wajib. Yang wajib terhadap afan maksiat, apa? Musibah. Yang wajib kalau tertimpa musibah, apa? Sabar. Tapi kalau ridho, enggak wajib. Makanya kalau ridho, wah wajib. Ya. Yang wajib bersabar tertimpa musibah, ketika tertimpa musibah, wajib. Ridho ketika tertimpa musibah, enggak wajib. Tapi ridho tertimpa musibah, ajib. Ini ajib. Ajib ini a'la makanya. Ya. Mana lagi kata Syekh? Wa in hasalah. Ya, kalau dia tertimpa takdir itu, maka dia pun ridho, berserah diri. Ya. Maka inilah ya. Dan dikatakan huwa rajul tusibul muslim wa ya'lam annaha min indillah wa yardha yusallim. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tentang ayat tadi. Ya, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berikan hidayah pada kalbunya, keimanan. Ajib ini. Ya, ajib, masyaallah. Farida min al-kamal iman wa laysa bi wajib. Maka keridhaan ketika tertimpa musibah kesempurnaan iman, bukan wajib iman. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Waridha qad qila innahu wajibun. Nah, mengenai ridha terkait musibah yang menimpa dia, ada yang menyatakan itu adalah wajib. Wa huwa mustahab. Wa qila huwa mustahab. Itu ada yang menyatakan enggak cuma mustahab. Wa huwa as-sahih. Ini yang sahih kata Ibnu Taimiyah, hanya mustahab. Ya, hanya mustahab. Ridha laisa biwajib. Innama sabr wajibun. Wa adamul jaza. Yang sabar, yang wajib ketika terjadi musibah sabar, tidak marah-marah. Ya. Amma ridha fa hadhihi darajatun 'aliyatun wa la yanalaha kullun nas. Ini derajat tertinggi, enggak semua orang bisa dapetin. Ya. Lakin hasalat. Namun bisa ada yang dapat. Fa hadha syai'un thayyibun. Ini perkara yang baik sekali. Wa 'ala dzalika ayyashkurallaha 'ala musibah. Ternyata ada yang lebih hakikat lagi. Bukan cuma ridha, dia bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa dia. Ini hakikat lagi nih. Nah, kalau tertimpa musibah, aduh, sabar ya, saya sabar. Nah, ini wajib. Tertimpa musibah, oh, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya ridha ya Allah, raditu billahi rabbah. Ala hadhil musibah. Nah, ini apa? Mustahab. Ya, ma'rifat. Ya. Wah, tertimpa musibah, Pak. Alhamdulillah, menggugurkan dosanya. Hakikat. Hakikat. Hakikat ini. Masya Allah. Remon nazar ditolak. Musibah. Ya. Sedih, sabar, mon. Ya, ini sabar. Lama-lama naik. Ya, saya ridho lah. Lama-lama bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur atas apa, mon? Ya. Bingung. Atas apa ya? Khidmat ditolak misalnya atas apa? Ya udah, inilah atas tidak memudorotkan orang lain gitu. Ya kan kalau jadi mungkin memudorotkan gitu. Ya sain. Gitu mungkin ya. Allah alam ya. Ya pokoknya begitulah kurang lebih. Ya cari aja lah alasan bersyukur lah. Ya, banyak kok. Alhamdulillah masih ditolak sekali, daripada 100 kali tolak masih mending sekali gitu. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengomentari wa ala min dzalika ayyashkurullaha ala musibah, ini yang paling tinggi. Lianna khairul lah, ini yang paling tinggi, ini kebaikan buat dia. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban lil mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairalah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairalah. Oh, ini dia hadis ini. Kalau dia tertimpa keburukan dia bersabar, itu baik buat dia. Ya, kalau ada kebaikan buat dia, dia bersyukur, itu baik buat dia. Tapi ini lebih dari itu. Tertimpa keburukan musibah, dia bersyukur. Masyaallah. Ya. Amal kafir fa'alal aks. Kalau orang kafir itu kebalikannya. Mereka enggak ada keimanan kepada takdir. Ya. Ibrahim bin Stefanus Imran. Ada enggak dulu di syariat agama terdahulu antum beriman pada takdir? Destiny. Kalau enggak salah ada. Ah, antum. Belum ini ya, enggak baca-baca kitab dulu. Enggak, kalau enggak salah ada. Ada destiny. Nah, kalau orang kafir kalau tertimpa musibah marah-marah. Kalau tertiba kebaikan, songong, takabur. Kalau menang mereka joget-joget, itu kan. Kalau menang aja dapat piala dunia, nari-nari, minum-minum. Itu orang kafir kayak begitu. Main bola menang, wow, girang-girang, joget-joget, nari-nari. Enggak bersyukur. Enggak kayak Muhammad Salah sujud syukur. Sujud syukur boleh enggak? Lagi main bola golin sujud syukur. Boleh enggak? Zaki. Enggak tahu. Ya kalau dia dengan ngegolin dapat bonus, ya kan dia sujud syukur atas bonus itu. Ya kan? Ya, kalau dengan dia ngegolin dapat bonus, ya, sekali gol sekian juta pound sterling, ya, sekian 100.000 pound sterling. Oh, mayan nih. Ya kan? Gol, padahal golnya cuma gitu doang, enggak sengaja kena. Syukur. Ya, gol-gol enggak sengaja dulu. Siapa dulu Inzaghi yang paling jago itu? Gol enggak sengaja. Nah, terus sujud syukur dia dapat duit. Nah. Kan apa itu? Apa? Syukur dia, bersyukur. Ya, jadi kalau diitlakan bid'ah, dilihat dulu ya. Karena saya pernah dengar, oh ini bid'ah nih, setiap gol syukur. Setiap ngegolin, sujud syukur. Nah. Mana lagi tadi? Ya cukup dulu sampai sini ya. Saya mau jalan dulu. Ya, mau khutbah di lapas insyaAllah. Subhanallah. Shadolah ilah dan tasawwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.